ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين إخواني في الدين رحمكم الله تعالى Di pagi ini saya diberikan amanah untuk menggantikan Al-Akh Ustaz Abu Ahmad untuk menyampaikan mau'idhah ataupun sepatah kata nasihat kepada ikhwah sekalian. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين yang artinya Allah Ta'ala berfirman وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dengan seruan keimanan karena ayat-ayat sebelum ayat ini adalah seruan kepada orang-orang beriman. Maka panggilannya adalah wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian kepada مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ kalian kepada pengampunan, kepada maghfirah dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Wa jannah, dan kepada surganya yang lebarnya seluas langit dan bumi. Lebarnya seluas langit dan bumi, bagaimana dengan panjangnya? Uiddat lil muttaqin, yang surga tersebut dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai orang-orang bertakwa itu, dalam ayat selanjutnya Allah Taala berfirman menyifati atau memberikan sifat, menggambarkan sifat orang-orang muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka itulah orang-orang yang berinfak ketika mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan luas rezekinya, dalam keadaan senang. Wadharra, dan juga mereka tetap berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit. Yang artinya bahwasanya di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan lapang, mereka mulai memiliki kelapangan rezeki, maka mereka membelanjakan hartanya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ketika mereka rezekinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesulitan pun, karena sudah menjadi sifat mereka, mereka tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan kondisi mereka, karena sudah menjadi ciri mereka, sudah menjadi sifat mereka. Kemudian sifat yang kedua, wal kadhimin al ghaib, orang-orang yang bisa menahan kemarahan mereka, menahan amarah mereka untuk tidak dikeluarkan, tidak dilampiaskan, meskipun mereka berhak untuk marah ketika itu. Dalam satu keadaan, satu peristiwa, satu kejadian yang mereka punya hak untuk marah, tapi mereka tidak mengeluarkannya ketika hak-hak pribadinya dilanggar. Beda kalau hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada umatnya bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam tidak biasa marah atau tidak marah kalau itu berkaitan dengan diri pribadi beliau alaihi salatu wasallam. Permasalahan-permasalahan dunia, beliau baru marah ketika yang dilanggar adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang dilanggar itu hak Allah Subhanahu wa taala, barulah beliau marah. Itulah sifat yang diajarkan atau yang diberikan sebagai teladan bagi umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita sekalian. Senantiasa menahan kemarahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat datang kepada beliau minta petunjuk tentang suatu kebaikan, beliau berkata kepadanya, la taghdab, jangan engkau marah. Sampai 3 kali orang itu bertanya, beliau tetap menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan engkau marah. Mungkin beliau melihat bahwa orang ini adalah orang yang biasa melampiaskan kemarahannya. Demikian pula dalam suatu kejadian atau peristiwa yang lain, Rasulullah SAW mendapati 2 orang yang bertengkar sampai kemarahan mereka memuncak, salah satu dari keduanya memuncak, dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepadanya untuk mengendalikan marahnya dengan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kemarahan itu berasal atau bersumber dari syaitan. Maka ciri orang yang beriman yang kedua adalah orang yang senantiasa bisa mengendalikan kemarahannya dalam keadaan apapun, dan bersabar dengan keadaan, segala keadaan, dalam segala keadaan. Karena kesabaran itu pada 3 tempat, termasuk diantaranya ketika kita mendapatkan suatu keadaan yang sulit bagi kita, yang mungkin saja akan memancing kemarahan, maka kita bersabar dengan keadaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas. Wal'afina 'anil nas, orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Kalau tadi dia menahan kemarahannya atas kesalahan orang lain, kezaliman orang lain terhadap dirinya, maka ini lebih lagi dari itu. Tingkatannya lebih tinggi, bahkan dia memaafkannya. Memaafkan ada perilaku orang yang kelewat batas terhadap dirinya, lampaui batas, maka dia memaafkannya. Itu sifat yang ketiga tentang orang-orang, dari sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsin. Ihsan, orang-orang muhsin artinya orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan itu ada 2. Yang pertama ihsan seorang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ihsan inilah yang disebut dengan ya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Engkau beribadah kepada Allah dengan segala macam bentuk ibadah. Nah, salat misalnya, nah, ibadah yang lainnya, dia berhaji, umrah, berpuasa, nah, berdoa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah itu dengan badannya ataupun dengan hartanya, dia bersedekah. Ya. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah itu. Ya. Seakan-akan engkau melihatnya. Nah, begitu dekatnya, begitu tajamnya hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, maka kalau engkau tidak melihatnya, karena melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, hanyalah akan diberikan pada hari kiamat nantinya. Ya, diberikan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman pada hari kiamat nantinya. Nah, maka ketika di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan seorang nabi sekalipun, seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya akan terjadi pada hari kiamat. Tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fa in lam takun tarak fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Kita harus merasakan bahwasanya, meyakini bahwa nah, kita dilihat Allah Subhanahu wa taala, diketahui apa saja yang kita lakukan, gerakan apa saja yang kita lakukan, bahkan nah, hati kita pun, bisikan hati pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana dengan mengetahui ihsan ini, atau seorang itu bisa membawa dirinya ataupun dirinya untuk berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam segala keadaannya, dalam segala kondisinya, ketika dia beribadah, maka demikian pula ketika dia bermuamalah di atas muka bumi ini, dia berbuat kepada orang lain, ya, dia berhubungan dengan orang lain, baik itu berkaitan dengan muamalah ataupun dalam perilaku sehari-hari berkaitan dengan akhlak budi pekertinya kepada orang lain, maka dia akan senantiasa ya, menjaga dirinya untuk tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar aturan-aturan, karena dia mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala gerak-geriknya, ya, segala sepak terjangnya di atas muka bumi ini, ya, segala bisikannya, bahkan bisikan hatinya sekalipun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan yang kedua adalah ya, kepada orang lain, berbuat kebajikan kepada orang lain. Ya. Baik ketika orang membutuhkan pertolongannya maupun ketika ya, kebaikan itu muncul dari dirinya sendiri. Ketika dia tidak mengetahui orang membutuhkan pertolongannya, dia mengeluarkan kebaikannya dari dirinya sendiri. Dia berbuat kebajikan kepada orang lain. Ya. Baik itu dalam perkara-perkara yang besar maupun dalam perkara-perkara yang kelihatannya sangat sepele, sangat ringan. Seperti misalnya berbuat menyingkirkan penghalang, menyingkirkan pengganggu dari jalanan. Nah, karena itu termasuk nah, berbuat ihsan kepada orang lain. Dan itu sudah merupakan bagian daripada cabang keimanan. Yang kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha'ani tariq, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. yang artinya keimanan itu lebih daripada 70 cabang. Yang paling tingginya adalah, yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan pengganggu dari jalanan, menyingkirkan penghalang dari jalanan, duri, paku, dan sebagainya. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Berkaitan dengan ayat ini, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersegera untuk memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditakdirkan kita adalah manusia, dan manusia itu tidak lepas daripada kesalahan, tidak pernah lepas dari keteledoran, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka kita hendaknya senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak lepas dari memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kurang dari 70 kali memohon maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, tidak pernah kurang dari 100 kali dalam sehari beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampunan. Apalagi kita yang mungkin tentu saja lebih banyak, banyak kesalahannya. Rasulullah SAW yang telah diampuni dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, apa yang telah lalu maupun apa yang akan datang dari sisa hidup beliau, beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ini tidak ada jaminan, akan apa-apa yang kita lakukan tidak ada jaminan bagi keimanan kita. Apa yang kita capai sekarang ini, tingkatan keimanan ataupun penjagaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak jaminan akan bertahan seperti itu. Mungkin suatu waktu akan turun. Tentu saja yang kita harapkan keimanan kita itu akan bertambah, meningkat. Karena keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambah keimanan itu dengan ketaatan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkurangnya keimanan itu karena kemaksiatan, dosa-dosa maksiat yang dilakukan, baik besar maupun kecil. Dosa-dosa kecil yang dilakukan sedikit demi sedikit akan menarik kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Seperti kata pepatah kita, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitulah dosa. Sekali seorang itu coba-coba atau dia tergelincir dalam mengikuti bujukan, mengikuti bisikan syaitan untuk berbuat suatu dosa, suatu maksiat, maka hal itu akan menarik dosa maksiat yang lainnya, meskipun itu dosa kecil. Tidak ada istilah kecil dalam perbuatan dosa, karena akan membahayakan sebagaimana apa yang kita sebutkan tadi, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. La tahqirana saghiratan innal jibala minal hasa, jangan engkau sepelekan dosa-dosa kecil itu, sebab gunung itu dia terbentuk dari batu-batuan yang kecil. Maka kita harus menjaga perbuatan kita, jaga keimanan kita, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa menjaga lisan kita, mempertahankan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampunan. Baik itu kita menyadari baru saja melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, menzalimi diri sendiri maupun tidak, karena sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau senantiasa beristighfar selama dalam sehari sampai 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Kita hendaknya senantiasa membiasakan lisan kita untuk banyak beristighfar dalam setiap kesempatan. Setiap kesempatan istighfar. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita, menunjukkan hati kita dan membawa nuntun kita kepada petunjuknya ketika berada di atas muka bumi ini, ketika berjalan di atas muka bumi ini. Begitu akan meningkatkan kualitas ibadah kita dan meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun memperbaiki cara kita bermuamalah dengan orang lain yang tadinya banyak penyimpangan-penyimpangan menjadi lebih baik dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menzalimi orang lain, kita tidak keluar dari petunjuk-petunjuk, tidak keluar dari rel aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bermuamalah dengan orang lain, baik kita sebagai pedagang, kita sebagai manajer, sebagai seorang direktur, ataupun kita sebagai karyawan suatu tempat kerja, apa kita sebagai pemerintah, kepala daerah, atau kita sebagai rakyat, sebagai apapun kita senantiasa berjalan di atas rel aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita sebagai manusia ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Demikian pula hal yang berkaitan dengan adab-adab atau akhlak budi pekerti kita kepada orang lain, kita bisa mengikuti, meneladani akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketakwaan yang disebutkan dalam ayat tadi, ketakwaan adalah ketaatan kita, amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang wajib atas kita untuk kita kerjakan maupun amalan-amalan yang disunnahkan. Yang diantaranya tadi disebutkan atau apa yang kita sebutkan dengan al-ihsan kepada orang lain, al-bir kepada orang lain, kebajikan-kebajikan atau perbuatan baik kita kepada orang lain. Itu juga termasuk bagian dari amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mengamalkannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan kemaksiatan, maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh seorang tabi yang bernama Talaq Ibn Habib rahimahullahu taala ketika dia didatangi oleh murid-muridnya. Kata mereka, katanya waqa'atil fitnah, fitnah telah telah muncul, telah terjadi fitnah ini dalam masa mereka. Banyak terjadi fitnah. Maka kata mereka, bagaimana kita memadamkan api fitnah ini? Kata Talaq Ibn Habib, atsi'uha bittaqwa, yang padamkan api fitnah itu dengan ketakwaan. Maka mereka bertanya lagi, mereka meminta untuk diberikan pengertian dari kata takwa itu. Kata mereka, ajmil lana takwa, globalkan kepada kami gambaran tentang ketakwaan itu. Kata Talaq Ibn Habib rahimahullahu taala, at-taqwa an ta'mala fi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Taqwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah taala. Sudah kita sebutkan tadi, amal ketaatan ada yang wajib, kewajiban-kewajiban kita seperti yang terdapat dalam rukun Islam. Dan awal kewajiban adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita harus bukan sekedar mengucapkannya, tapi meyakininya, mengetahuinya, mengetahui maknanya, dan mengamalkan konsekuensi daripada ucapan syahadat, dua syahadat itu tersebut. Demikian pula iqamatish shalah, mendirikan sholat, dan rukun-rukun yang lainnya. Ketika kita beramal ketaatan itu, demikian pula amal ketaatan yang sifatnya sunnah, semua dalam konsep ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya, itulah makna ala nuri minallah. Ala nuri minallah, dengan di bawah cahaya Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan wahyu Allah taala. Dari mana kita mengetahui ini ketaatan? Tentu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan yang tidak pernah diajarkan. Tidak ada dalam kitabullah, tidak pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diajarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak orang menganggap itu amal ketaatan. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke Gua Hira misalnya. Sengaja mendekatkan diri atau sholat di tempat tersebut padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan sebagaimana dipahami oleh para sahabat, seandainya itu adalah tempat yang khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu para sahabatlah yang paling utama, yang paling pertama datang ke tempat tersebut. Nah, untuk mengenang tempat tersebut sebagai monumen sejarah, nah, tempat Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy dalam peristiwa hijrah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi tidak, demikian pula ibadah-ibadah yang bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh sebagian manusia, sebagian orang, yang dianggapnya sebagai ibadah padahal itu bukan ibadah. Nah, maka harus ada wahyu, ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah maupun sunnah Rasulullah SAW, dan ketika kita mengamalkannya tarju thawab Allah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan juga sekedar mengamalkan sesuatu perbuatan amal kebaikan atau ketaatan nah karena rutinitas, waktunya sholat, tapi tidak ada dalam hatinya bahwasanya dia mengerjakan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengamalkan, melaksanakan kewajiban. Ketika dia berwudu, dia berwudu ini karena diperintahkan untuk, sebelum sholat, wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kalau kalian hendak sholat maka basuhlah tangan kalian, wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku dan seterusnya. Ada perintah. Kemudian dia merasakan bahwasanya ketika dia berwudu ini dia mengikuti cara berwudunya Rasulullah SAW. Harusnya ada perasaan seperti itu, sehingga demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala wa anta turka ma'siyata Allah, dan engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah juga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada isyarat bahwasanya kita harus mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Jangan menebak-nebak hal yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena orang kebanyakan meninggalkannya. Juga harus dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui sebagaimana kita mengetahui yang halal, yang ini boleh, ini wajib bagi kita, ini sunnah, maka tentang yang haram, larangan-larangan juga kita harus mengetahuinya agar supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Araftu syarr la li syarr lakin li tawaqqihi. Aku mengetahui yang jelek itu bukan untuk berbuat jelek, tetapi untuk menghindarinya. Sebab orang yang tidak mengetahui yang jelek itu, dia bisa tergelincir ke dalamnya. Kalau kita mengetahui yang haram itu bukan untuk berbuat yang haram, tetapi untuk menghindarinya. Apa saja yang haram kita mengetahuinya, untuk kita hindari, untuk kita jauhi. Juga dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah dan maupun sunnah Rasulullah SAW, kenapa kita tinggalkan maksiat itu? Takhawfu iqaballah, dan itulah takwa. Engkau tinggalkan karena engkau takut akan iqabnya Allah Subhanahu wa taala, akan hukuman atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita, kalau kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Itulah pengertian takwa disebutkan Allah Talak Ibn Habib rahimahullahu taala. Dan berkaitan dengan takwa ini juga, ikhwah sekalian rahimakumullahu taala, dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, pekerjaan takwa inilah yang menentukan ketakwaan kita secara pribadi, orang per orang, inilah yang menentukan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menentukan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Makin tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Semuanya yang paling mulia, "Inna akramakum," yang paling mulia dari di antara kalian, "'indallahi," di sisi Allah, "atqakum," adalah orang yang paling takwa dari kalian. Maka derajat ketakwaan seorang itu menentukan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin dia jauh dari ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin jauh pula dari derajatnya, atau makin rendah pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi ketaatannya, ketakwaannya, dalam artian ketaatan kepada Allah taala dan menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara orang per orang. Kemudian juga ini menentukan kedudukan manusia itu, kedudukan orang per orang di kalangan manusia itu sendiri. Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala jelas sekali bahwasanya orang yang paling bertakwa yang dimuliakan bukan dia mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pangkatnya, karena kekayaannya, karena derajat kebangsawanannya, tapi karena ketakwaannya. Maka demikian pula di kalangan manusia. Makin seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin tinggi pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang itu di atas manusia, manusia lainnya. Allah akan memberikan kepadanya wibawa di kalangan manusia. Kenapa? Karena dia berbuat, ya kan, ketika dia berbuat, dia bertutur kata, dia berbicara, dalam konsep atau konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengangkat derajatnya, meninggikannya, memuliakannya di kalangan manusia. Demikian pula satu umat, satu bangsa, yaitu kaum muslimin, ketakwaan itulah mempengaruhi kewibawaan dari umat tersebut di kalangan bangsa-bangsa lainnya atau di kalangan umat-umat yang lainnya. Kaum muslimin akan punya wibawa, tetap dijaga wibawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keseganan orang-orang lain kepada kaum muslimin itu akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kaum tersebut, umat tersebut masih menjaga ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin luntur nilai-nilai ketakwaannya, makin banyak mereka melanggar, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin direndahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyaratkan dalam hadis Tauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tauban radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang umat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Tauban, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Yushaku an tada'a 'alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Katanya yushaku, sudah dekat waktunya atau dikhawatirkan, "An tada'a 'alaikum al-umam," umat-umat itu akan memperebutkan kalian, "kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha," sebagaimana orang-orang yang makan itu memperebutkan makanan di atas tempat, di atas meja hidangannya. Orang-orang memperebutkan makanan di situ. Rasulullah mengkhawatirkan keadaan seperti itu terjadi pada umat Islam. Diperebutkan. Layaknya makanan diperebutkan. Maka para sahabat bertanya, kalau diperebutkan, apakah kondisi kaum muslimin? Bagaimana kondisi kaum muslimin ketika itu? Antara mereka, "Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah." Apakah ketika itu kita kaum minoritas? "Amin qillatin nahnu." Apakah kita ketika itu sedikit dari kaum minoritas sampai diperlakukan seperti itu? Kata Rasulullah SAW, "Bal antum yawma idzin katsir." Bahkan ketika itu kalian adalah mayoritas. Kalian banyak jumlahnya. Bukan orang kaum minoritas. Kalian berjumlah banyak. Meskipun bukan mayoritas, tapi jumlahnya banyak. Yang mungkin kondisi seperti tahun-tahun sekarang ini, kaum muslimin tidak dikatakan minoritas. Di dunia ini, sekian persen dari jumlah penduduk dunia. Kemudian kalau kita melihat di setiap negara, di Indonesia, kaum muslimin adalah mayoritas. Sekitar 80% mungkin. Dibandingkan pula negara-negara kaum muslimin lainnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, meskipun kalian banyak, tetapi walakinnakum ghusa, akan tetapi kalian ghusa, hanyalah buih. Baiknya buih. Ghusa is sail, seperti buihnya sail. Ghusa is sail. Sudah ghusa, buih, busa. Busanya sail lagi. Karena busa itu, mungkin kalau seorang buat buat teh, diaduk, ada mengeluarkan busa. ada juga ombak, lautan, dia mengeluarkan busa, ada buihnya, buih ombak. Ini bukan ombak lautan, tapi busa, busa as-sail, buihnya as-sail. Kalau sekalian sail itu adalah, nah, aliran air yang bersumber dari muara, yang melewati daerah aliran sungai, das, daerah aliran sungai, yang mungkin sebagian orang atau disebut di zaman sekarang ini sampai sekarang disebut dengan wadi. Wadi kalau terjemahan letter leg-nya di kamus itu kita dapati sebagai lembah. Ya. Tapi kenyataannya wadi yang disebutkan sebagai wadi, ya, itu adalah sebenarnya adalah daerah aliran sungai. Ya. Jadi cekungan di bumi seperti sungai kering yang dia berisi air ketika turun hujan di arah di hulu, ya. Nah, di pegunungan turun hujan seperti di Madinah saya contohkan misalnya, ya, hujan beberapa hari di pegunungan, maka setelah itu akan mengalir air yang setinggi lutut kadang sampai ke paha. Nah, itu yang disebut dengan as-sail. Nah, yang mungkin akan bertahan airnya setelah tidak ada air alirannya tidak mengalir lagi akan bertahan sampai beberapa bulan. Dan orang bercocok tanam membawa ternaknya ke apa genangan air tersebut. Nah, ketika mengalir pertama kali sail itu disebut dengan sail. Ya. Mungkin kita katakan Indonesia air bah. Ya. Nah, mungkin disebut banjir. Ya. Nah, apa yang dibawa oleh air tersebut, dia akan menyapu permukaan tanah yang penuh dengan kotoran. Ya. Bukan cuma debu, mungkin ada kotoran-kotoran yang di atasnya. Itu yang disapu kemudian menimbulkan buih di atasnya. Buih ini dari apa namanya gambaran fisiknya kita sudah bisa tergambar dalam benak kita bahwasanya buihnya bukan air yang dibawa itu adalah bukan air yang jernih, ya kan air yang kotor. Nah, buih adalah tercipta atau terbentuk karena air tadi mengaliri melewati tempat-tempat yang kotor kemudian naiklah buihnya. Kita akan bisa melihat warnanya mungkin agak kecoklatan. Nah, bukan buih yang putih seperti buihnya lautan. Buih ombak yang di lautan yang menghantam pinggir pantai, dia warnanya putih. Airnya jernih. Ini buihnya kotor. Nah, kata Rasulullah, "Jagota is sail." Nah, itu mungkin gambaran dari Rasulullah SAW bahwasanya begitulah kualitas. Nah, kualitas kaum muslimin. Meskipun banyak, tapi tidak punya kualitas. Rendah kualitasnya. Jadi bukan ukuran kuantitas, tapi yang penting bukan ukuran kuantitasnya, jumlahnya, tapi kualitasnya tidak ada. Dan yang menentukan kualitasnya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah lanjutkan sabda beliau alaihi salatu wasalam, "Wala yanzi'anna Allah an qulubi aduikum al-mahabata minkum." Dan pasti Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut, nah, an qulubi aduikum, dari hati-hati musuh-musuh kalian, al-mahabata minkum. Nah, wibawa, ya, atau mencabut dari hati-hati musuh-musuh kalian itu rasa segan terhadap kalian. Ya. Segan karena kewibawaan kaum muslimin ketika mereka masih kuat, ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, tinggi kualitasnya, maka umat yang lain akan segar. Yang kata Rasulullah SAW, beliau gambarkan tentang keadaan beliau dan para sahabatnya generasi awal daripada umat ini. Yang kata Rasulullah SAW, "Wa nusirtu birru'ab masyirati syahr." Nah, aku diberikan pertolongan oleh Allah SWT dengan ar-ru'ab. Ya. Perasaan takut. Ya. Nah, dibawa terhadap umat-umat lainnya dalam jarak perjalanan satu bulan. Ya. Artinya mereka mendengar Rasulullah SAW, mereka sudah timbul perasaan gentar terhadap Rasulullah SAW. Apalagi kalau mendengar akan Rasulullah akan menyerang atau para sahabatnya akan menyerang. Ya. Perjalanan satu bulan mereka sudah gentar. Ini jauh sekali perjalanan satu bulan itu. Nah, bagaimana lagi kalau Rasulullah sudah lebih dekat daripada itu. Begitu keadaannya Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah menggambarkan bahwasanya Nah, umatnya yang belakangan akan ditimpa keadaan seperti itu, akan mengalami keadaan seperti itu. Allah akan mencabut, ya, nah, al-mahaba, haibah dari kaum muslimin. Nah, kaum muslimin tidak di, nah, tidak diperdulikan lagi, nah, diremehkan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir sudah tidak punya kesegaran lagi. Karena apa? Karena tidak adanya kualitas. Nah, tidak bersatu di atas akidah yang benar. Nah, kualitas ditentukan oleh kebenaran akidah, lurusnya akidah seorang. Nah, kemudian ditentukan oleh pengamalan dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bagi manusia. Sudah banyak. Bahkan sampai dosa-dosa besar dianggap perkara yang remeh. Nah, dan lebih daripada itu jamaah sekalian rahimakumullah taala, kaum muslimin sudah menjadi pengekor, jadi pengikut. Apa yang keluar dari orang-orang kafir itu menjadi, nah, ikutan bagi kaum muslimin, tren, model. Apa saja yang keluar dari orang kafir itulah yang diikuti. Jika orang-orang kafir sibuk dengan suatu kegiatan, orang muslimin pun ikut. Nah, keluar model pakaian baru, kaum muslimin ikut tanpa perlu apakah ini sesuai dengan, nah, aturan syariat Islam. Apakah boleh kita berpakaian begini bagi seorang muslim atau tidak? Orang-orang sibuk dengan model, misalnya mentato pakai badannya, kaum muslimin pun sudah mulai ikut-ikutan. Nah, dan berbagai macam apa saja yang keluar dari orang-orang kafir, tadi sudah membuat kaum muslimin tidak punya jati diri, menjadi pengikut saja, menjadi pengekor. Nah, itulah menjadikan kaum muslimin dicabut di bawahnya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musuh-musuh Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Walaqtifanna fi qulubikumul wahn." Karena Allah pasti akan, nah, menimbulkan perasaan wahan dalam hati-hati kalian. Maka kata Rasulullah, para sahabat bertanya, "Wamal wahan? Apakah wahan itu?" Kata Rasulullah SAW, "Al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut." Kecintaan kepada dunia dan takut kepada kematian. Nah, cintaan kepada dunia dan takut kepada kematian. Maka dalam hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu ini, nah, nampak sekali hadirin sekalian rahimakumullah taala. Nah, beberapa hal yang sebagai merupakan hal yang memberikan gambaran keadaan daripada umat ini yang akan melemahkan, nah, ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka, kaum muslimin itu dihinakan dan diperebutkan. Nah, digambarkan oleh Rasulullah SAW, diperebutkan oleh umat-umat ini. Nah, tidak punya nilai di hadapan umat-umat ini. Nah, karena mereka sendiri sudah, nah, lebih besar cintanya kepada dunia dibanding cintanya kepada akhirat, kehidupan yang abadi, sehingga, nah, persiapan untuk menghadapi kehidupan di akhirat itu tidak ada. Persiapan yang halal dengan takwa, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, mengambil bekallah kalian sebab sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tidak ada lagi, yang adalah mempertahankan kehidupan, menghiasi sebaik-baiknya, memperebutkan, berlomba-lomba dalam kehidupan dunia, tidak ada persiapan untuk kehidupan akhiratnya. Nah, karena cintanya kepada dunia dan takut kehilangan dunia tersebut, dipertahankan dengan segala macam cara, sampai cara-cara yang, nah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan, nah, kehidupan dunianya, dan kedua takut kepada kematian. Nah, takut kepada kematian. Samping apa yang telah kita sebutkan tadi, nah, Allah Subhanahu wa taala telah, nah, mencabut perasaan segar karena kita sudah menjadi pengekor. Kata Rasulullah SAW, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum." Ya. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Ya. Sampai kata Rasulullah SAW, "Hatta law dakhalu jahra dhabbin ladakhaltumuhu." Sampai kalau sekalipun mereka masuk ke dalam lubangnya, ke dalam liang dhab, dhab itu binatang padang pasir seperti kadal yang besar, kalian juga akan masuk ke dalamnya. Ya. Tanya orang-orang kafir itu, ya, masuk ke dalam liang dhab, kalian juga akan mengikutinya. Nah, itu gambaran kaum muslimin. Ketika akan datang mode yang harus nyanyi, kaum muslimin sibuk Nah, maka ada sebagiannya perempuan berjilbab, berdemo, kenapa tidak ditolak kedatangan penyanyi barat misalnya. Ketika ada penyanyi-penyanyi yang juga diizinkan masuk. Nah, sebagian penontonnya adalah wanita-wanita muslimah, remaja-remaja muslimah. Nah, sibuk, mereka sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Apa saja mode keluar dari cara, gaya yang keluar dari orang-orang yang diidolakan oleh mereka, diikuti semuanya. Ini adalah cara orang-orang kafir, orang syirikin untuk membuat kaum muslimin jadi lemah dengan hanya mengikuti mereka, mengikuti mereka, sementara kita meninggalkan untuk memperkuat akidah kita dengan cara mempelajarinya, memperkuat, membenarkan perilaku kita, muamalah kita di atas muka bumi ini, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari adabnya dan diberikan petunjuk untuk berjalan dengan petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk memperbaiki keadaan kita, lebih bisa memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berbanyak belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit demi sedikit kita pelajari, sehingga dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita kepada kebaikan dan juga senantiasa kita senantiasa bisa banyak memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.